dalam kerinduan memandang keindahanmu, ku berikan segalanya, semua gaya hatimu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahanmu, ku semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati. Yeah.